بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: القيام. وحاصل ذلك أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، ولا يسقط القيام إلا عند القتال الشديد كما تقدم، وكذلك أيضا يسقط عن المريض إذا عجز عن القيام، وكذلك أيضا إذا كان في السفينة أو في الطائرة ولا يستطيع القيام كما تقدم بالأمس، فهنا يسقط. وإلا فالأصل أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، فمن صلى قاعدا، صلى الفرض قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة. وكذلك أيضا أما بالنسبة لصلاة النافلة أيضا فتقدم بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القيام، berdiri. Dan telah lalu bahwa berdiri dalam salat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Dan salat atau berdiri tersebut akan jatuh hukumnya apabila dalam peperangan yang sangat, atau apabila orang tersebut salat di atas perahu, bahtera, ataupun di atas kapal terbang, pesawat. Dan juga hukum berdiri pada salat tersebut juga akan jatuh apabila orang tersebut dalam keadaan lemah atau sakit. Akan tetapi pada asalnya, pada dasarnya, hukum berdiri dalam salat adalah wajib, adalah rukun. Dan barang siapa yang mampu untuk berdiri dalam salatnya, kemudian dia salat, yaitu salat fardhu, kemudian dia duduk di waktu salatnya, maka salatnya adalah batil, tidaklah sah. Adapun pada salat yang nafilah, maka hukumnya telah lalu, telah lewat. قال المؤلف رحمه الله: الصلاة في النعال. وحاصل هذا أنه يستحب للمصلي أن يصلي في نعليه، هذا الأول. إذن الصلاة في النعال مستحب، يستحب ذلك لأدلة كثيرة. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة في شرعية الصلاة في النعال، ولكن يشترط أن تكون طاهرة، فإذا دخل المسجد نظر في نعليه، فإن رأى بهما قذرا أو أذى دلكهما بالتراب حتى يرى أنهما قد طهرا فيصلي فيهما. Berkata beliau bab tentang salat memakai sandal, dan hasilnya perkara tersebut adalah perkara yang istihbab, yang dianjurkan. Dan dalil-dalil atau istihbabnya perkara tersebut berdasarkan dalil yang sangatlah banyak. Dan Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala telah menulis buku dalam permasalahan tersebut dengan judul Syar'iyatus Shalah fi Ni'al. Naam, dan juga salat di atas sandal itu memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah untuk sandal tersebut dalam keadaan taharah, suci, bersih, yaitu apabila dia melihat atau hendak untuk sholat di atas sandalnya atau memakai sandalnya, kemudian dia melihat di dalamnya ada qadar, ada kotoran ataupun najis, maka hendaknya dia menggosoknya pada tanah. فإن لم يفعل هذا المستحب له أن يضع نعليه عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد فإن كان في يساره أحد وضع نعليه بين رجليه كل هذا وردت به الأدلة. Apabila dia tidak melaksanakan perkara yang mustahab ini, yang dianjurkan ini, maka dia boleh atau diperbolehkan untuk meletakkan sandalnya di sebelah kirinya apabila pada sebelah kirinya itu tidak ada seorang pun yang sholat. Apabila hendak, dia boleh meletakkannya di antara kedua kakinya atau di hadapannya, dan semua perkara tersebut adalah telah datang dalam adillah. Qala al-mu'allif rahimahullah as-salatu 'ala al-minbar. As-salatu 'ala al-minbar تجوز للحاجة إذا كان مثلا أراد أن يعلم من بعده فله أن يرقى على المنبر ويكبر تكبيرة الإحرام وهو على الدرجة الثالثة أي العليا، ثم بعد ذلك ينتهي من قراءته كذا يركع وهو على المنبر ثم يرفع من الركوع وهو على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل القهقرى أي إلى الخلف ثم يسجد في أصل المنبر أي بجانب المنبر، فإذا انتهى من الركعة الأولى يفعل في الثانية كذلك. وكما قلنا قبل هذا للحاجة، إذا احتاج إلى ذلك له أن يفعل من أجل أن يعلم الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم كيفية الصلاة. Kemudian berkata hafizahullah ta'ala, salat di atas mimbar. Dan salat di atas mimbar hukumnya adalah boleh sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan mengajari manusia kaifiyah atau tata cara salat, yaitu dengan apabila seorang tersebut hendak mengajarkan manusia untuk dia salat di atas mimbar pada tangga yang ketiga, yaitu tangga yang tertinggi, kemudian melakukan takbir atau ihram, dia ruku kemudian mengangkat badannya dari ruku tersebut, apabila telah hendak untuk sujud dia pun mundur ke arah belakang dan sujud pada dasar mimbar, yaitu di samping mimbar, di samping mimbar. Kemudian apabila masuk pada rakaat yang kedua, kemudian naik di atasnya kembali dan melakukan perkara yang sebelumnya. Dan sebelumnya kita telah sebutkan bahwa perkara ini adalah dilakukan atau boleh sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk mengajari manusia bagaimana tata cara sholat sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wujub as-salah ila sutra wa ad-dunu minha. وحاصل هذه المسألة قد اختلف أهل العلم هل السترة واجبة أم مستحبة، فالجمهور على الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السترة واجبة، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة، منها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة ليستتر أحدكم ولو بسهم، إلى غير ذلك من الأدلة. فالصواب أن الستر واجبة وأنها تجب. وعلى الصحيح أيضا أنها تجب سواء كان في البر أو كان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان تصلي، وكذلك أيضا في المسجد الحرام. و أدلة كثيرة في السترة وأحاديث كثيرة في السترة. نعم ذهب بعض أهل العلم طيب Kemudian berkata beliau hafizahullah ta'ala tentang wujubus shalah ila sutrah, wajibnya salat mengarah kepada sutrah, waddunu minha, dan juga mendekatkan diri kepadanya. Dan hasil dalam pembahasan ini adalah para ulama berselisih di dalamnya. Maka para jumhur ulama berpendapat bahwa tentang istihbabnya, bahwa perkara tersebut telah dianjurkan. Dan sebagian dari kalangan ahlul ilm berpendapat tentang wajibnya. Dan ini adalah yang benar. Ini adalah yang benar. Dengan dalil-dalil yang banyak diantaranya, sabdanya Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian salat kecuali dia mengarah kepada sutrah. Nah, dan perkara ini baik dilakukan di daratan, di dalam rumah, ataupun dimanapun dia berada, bahkan walaupun dia berada dalam Masjidil Haram. Dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah sangatlah banyak. Wa qulna tajib hatta walau fil Masjidil Haram, lian ba'd ahli al-'ilm qad رأيناهم يقولون يستثنى من ذلك المسجد الحرام، وفي الحقيقة ما رأينا لهم دليلا يستندون إليه من حيث أن السترة تسقط في المسجد الحرام، وعلى هذا فالصواب أنها تجب. بقي أمر لو أن المصلي عمد إلى ممر الناس والناس في زحام وفي طواف وازدحام، وهو ماذا يأتي ويصلي في ذلك المكان، فهنا هذه ضرورة، والضرورة لها أحكام. نعم، فربما وقد شاهدنا هذا لا سيما في أيام الحج وازدحام العمرة، هو ساجد وهذا يجعش في رأسه، ماذا يدس في رأسه، وهذا في ظهره، وهذا في رجله، وهذا وهو ساجد. مثل هذا لا يجوز له، لأنه في الحقيقة عرض نفسه وعرض غيره، ولكن ينظر أي مكان يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد، لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد أجمع أهل العلم على أن ركعتي الطواف تجوز في أي مكان من المسجد، سواء في السط أو في تحت أو البدروم أو يمين أو يسار، كل هذا جائز. لكن إن كان هناك ثرى فلا بأس أن تصلي وتجعل المقام بينك وبين الكعبة، هذا طيب، لكن إن وجد ثرى. أما والازدحام وهذا الحال والناس يطوفون وإذا به يصلي في ذلك المكان، هذا عرض نفسه. نعم، قد يكون هذا من باب يعني الضرورة، وإلا فهذا هو الأصل أنه لا يجوز، وأنه يحرم المرور بين يدي المصلي، وعلى المصلي أن يدفع هذا المار بقدر ما استطاع، سواء كان في الحرم أو في غيره، إلا ما تقدم من حيث الضرورة. Dan telah kita sebutkan bahwa wajibnya mengambil sutrah itu adalah pada seluruh tempat, walaupun dalam Masjidil Haram, walaupun dalam Masjidil Haram, dikarenakan di sana sebagian para ulama menyebutkan bahwa hukum ini jatuh apabila dalam Masjidil Haram, dan kami tidak melihat pada hakikatnya mereka memiliki dalil dalam perkara tersebut. Adapun apabila seorang salat dalam Masjidil Haram, maka hukum asalnya hanya dia mengambil sutrah. Adapun dalam perkara berdesak-desakannya manusia, baik itu dalam perkara haji ataupun umrah, yang di mana tidak bisa saja seseorang itu sujud, datang orang lain menginjak kepalanya atau melewatinya. Dan ini adalah perkara darurat. Adapun perkara darurat, maka dia memiliki hukum-hukum yang tertentu, tersendiri. Dan tidak mengapa untuknya dia sholat di tempat-tempat yang tidak ada berdesak-desakan. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla," dan ambillah dari tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat salatmu, dan para ulama telah bersepakat bahwa rakaat tawaf, rakaat dua rakaat setelah tawaf itu boleh dilaksanakan di mana saja dalam, selagi masih dalam masjid, baik itu di lantai dasar ataupun di lantai atas ataupun dalam bedroom, yaitu lantai yang paling bawah. 6. Dan tidak mengapa baginya untuk dia apabila mendapatkan tempat yang kosong dia salat di dalam dan menjadikan makam Ibrahim di antaranya dan juga antara Ka'bah. Adapun hukum asalnya, maka wajib untuk dia mengambil sutrah dan juga menghalangi siapa-siapa yang hendak lewat di hadapannya. ثانيا يجب أن يدنو من هذه السترة وضابط الدنو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل بين سترته وبين موضع سجوده ممر شاه. هذا هو الضابط، أن تكون السترة بالأمام وأن يجعل بين السترة بين سترته وموضع سجوده ممر شاه. Perkara yang kedua adalah untuk orang tersebut mendekatkan dirinya kepada sutrahnya. Dan dhabit, ketentuan dalam permasalahan tersebut adalah sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan, yaitu beliau mengambil antara sutrahnya dan juga tempat sujudnya jalanan kambing. Jalanan kambing. Yaitu yang bisa dilalui oleh kambing. طيب ثالثا قال المؤلف رحمه الله مقدار ارتفاع السترة. جاء في هذا حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السترة قال مثل مؤخرة الرحل، وهو يعني المؤخرة التي ماذا على يعني الذي يوضع على ظهر البعير وله مؤخرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كمؤخرة الرحل. ثم اختلف أهل العلم، بعضهم من قدر مؤخرة الرحل الذراع هكذا، هذا الذراع، ومنهم من قدره بشبر، ومنهم من قدره بثلثي ذراع، وهذا أقرب أنه ثلثين من الذراع. ولا بأس على ما قال الشيخ الألباني رحمه الله هنا أنه أيضا بعضهم من ذهب إلى أنه يكفي مقدار شبر، والخلاف في هذا هو مؤخرة الرحل، ومنهم من قدر بهذا ومنهم من قدر بهذا. على كل يعني الذراع أو ثلثي ذراع كافي، يعني معنى ذلك الارتفاع، وإن أخذ أيضا بما ذكره الشيخ الألباني هنا يكون ارتفاع شبر لا بأس. Perkara yang ketiga tentang kadar dari tingginya sutrah tersebut telah datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang permasalahan sutrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya miqdar mu'akhkharatul rahl, yang dimana mu'akhkharatul rahl para ulama menyebutkan bahwa dia adalah yang diletakkan di atas punggungnya unta, yaitu pada akhirnya, pada belakangnya. Dan di sini letak khilaf antara para ulama. Di antara mereka ada yang menentukan bahwa yang namanya akhir dari mu'akhkharatul rahl tersebut adalah satu hasta. Di antara mereka ada yang menyebutkan satu apa namanya ini? Satu jengkal. Dan di antara ada antara mereka ada yang menyebutkan 2/3 dari hasta. Dan yang sahih yang dekat adalah 2/3 dari hasta tersebut. Dan tidak mengapa bagi seseorang untuk dia mengambil pendapatnya Syekh Albani, yang di mana dia menyebutkan bahwa sutrah tersebut adalah satu jengkal. Fa idza shalla ila sutrah يحرم على المار أن يمر بينه وبين سترته، يحرم، نعم، وأيضا يجب على المصلي أن يدفع ويدرع من مر بين يديه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله. إيش معنى المقاتلة؟ ليس معناه أن يقتله، ولكن المقاتلة بمعنى المدافعة، يدفعه بقدر ما يستطيع فإن معه القرين. إذن يحرم على المار أن يمر بين المصلي وبين سترته. ثانيا يجب على المصلي أن يدفع ويدرع ماذا؟ المار بين يديه. Adapun apabila dia telah salat menghadap kepada sutranya, maka diharamkan bagi orang yang lewat untuk melewati antaranya dan juga antara sutranya. Kemudian perkara yang kedua, wajib untuk orang tersebut untuk melawan atau mendorong ataupun menahan orang yang hendak melewati antaranya dan juga antara sutranya. Berdasarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturu, fa arada ahadun ayajtaza ma ayajtazahu falyadfa'hu." Apabila salah seorang di antara kalian salat kepada sesuatu yang menjadi yang dia mengambil sutrah dengannya, kemudian seseorang hendak untuk memotongnya atau melewatinya, maka hendaknya dia mendorongnya. Fa in aba falyuqatilhu. Apabila enggan, maka hendaknya dia yuqatilhu. Jadi maksud dan muqatalah di sini adalah difa, mendorongnya dengan semampunya, sesuai dengan kemampuannya, bukan berarti dia membunuhnya. Fa inna ma'ahu qarin, dikarenakan bersama orang yang lewat tadi ada qarin. Dari perkara yang pertama bahwa orang tersebut atau diharamkan untuk orang melewati antaranya atau di hadapan orang yang salat sedangkan dia mengambil sutrah. Dan juga perkara kedua, hendaknya orang tersebut apabila seseorang hendak memutuskan atau melewati di hadapannya untuk dia menahannya ataupun mendorongnya. بقي بماذا يستتر؟ يجوز أن يستتر بأي شيء يكون منتصبا ولو كان دقيقا في آية من الدقة، ولو خيط إذا انتصب. فعلى هذا يجوز أن يستتر مثلا بعصا، مثلا بالبعير يجعله أمامه يصلي إليه، أو بالرحل، أو إلى أهله وهي مضطجعة نائمة ملتحفة، أو غير ذلك، أو إلى أسطوانة، أو إلى جدار، أو إلى مثلا كرتون، أو غير ذلك، كل هذا جائز. Kemudian perkara berikutnya, dengan apakah dia akan mengambil sutrah? Maka dia boleh mengambil sutrah pada segala sesuatu yang dia bisa tegak, walaupun dia setipis apapun, dan di atas perkara ini, maka boleh dia untuk mengambil sutrah dari tongkat, sutrah dari onta, yaitu dia menjadikan onta di hadapannya, atau karton, ataupun ustuana, yaitu tiang, ataupun tembok, ataupun istrinya, yaitu apabila istrinya itu tidur, dan dia menjadikannya sutrah, maka tidak mengapa. Perkara tersebut adalah boleh. Hal yajuzu lahu an istitir misalan bil kutub? Kariha ahlul ilm al istitar bil kutubil ilm. مثلا اجعل كتبا واجعلها سترة أمامه، هذا مكروه، وقد ذكر أهل العلم هذا وأنه يكره. نعم، احتراما لما فيه، لقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك أيضا لا يستتر إلى رجل متجه إليه عامة أهل العلم على الكراهة، لأنه ربما يحصل منه كلام وأخذ ورد فينشغل به. لكن إذا كان يعني غير متجه فله أن يصلي إلى الرجل إذا كان يصلي أو كان قاعدا جالسا، كل ذلك جائز. أما إذا كان متجه يعني له وهو يتجه إليه بالصلاة فأهل العلم بل عامة أهل العلم على كراهة ذلك. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu apa, bolehkah untuk orang tersebut mengambil buku-buku ilmu sebagai sutrah? Yang benar dalam perkara itu adalah sebagian para ulama atau kebanyakan dari para ulama menyebutkan bahwa perkara tersebut adalah makruh, dibenci, dikarenakan ihtiram, penghargaan atau menghargai ilmu yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah. Ya, demikian. Barang siapa yang mengagungkan, menghargai, menjunjung tinggi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut adalah dari ketakwaan hati. Kemudian perkara yang berikutnya, apakah boleh untuk seseorang mengambil sutra seseorang yang menghadap kepadanya? Dan juga dalam perkara ini para ulama berpendapat bahwa perkara tersebut adalah makruh, dikarenakan bisa saja orang tersebut mengganggunya dalam salatnya, dikarenakan orang tersebut berbicara sehingga dia terganggu dikarenakannya. Adapun apabila orang tersebut membelakanginya, baik dengan dia salat ataupun dia duduk ataupun dia berbaring, maka tidak mengapa untuk dia mengambilnya sebagai sutrah. Kadzalika aidan kariha ahli al-ilm an yusalli إلى النار مثل أن يغرز شمعة مضيئة ثم يصلي إليها أو كذلك شيء يعني ماذا يعني يضيء وفيه النار حتى لا يحصل التشبه بالكفار الذين يعبدون النار فعامة أهل العلم على كراهة ذلك. Demikian juga kebanyakan dari kalangan ahli ilm menyebutkan tentang makruhnya, dibencinya untuk seseorang mengambil api sebagai sutrah, seperti untuk dia menegakkan lilin, kemudian dia salat menujunya atau mengarahnya, atau segala sesuatu yang memiliki cahaya berupa api, untuk dia mengambil sutrah. Dikhawatirkan perkara ini masuk dalam tasyabbuh serupa dengan suatu umat atau kaum yang mereka menyembah api. قال المؤلف رحمه الله تحريم الصلاة إلى القبور. يعني يتخذ الطعام سبعة. لا بس. هناك مانع. لكن إذا كان شيء نجس فيها يعني قاذورات ونجاس كره أهل العلم هذا. أما إذا كيس طعام أو كذا لا بس. طيب. Bertanya seorang ikhwah. Apakah boleh untuk dia mengambil makanan sebagai sutrahnya? Beliau menjawab bahwa tidak mengapa apabila dia mengambil makanan tersebut atau bungkus makanan sebagai sutrah. Adapun apabila perkara tersebut terkandung dalamnya najis atau perkara-perkara yang menjijikkan, maka para ulama menyebutkan perkara tersebut adalah makruh. Qala al-mu'allif rahimahullah tahrimu shalah ila al-qubur. Amma bin-nisbah للصلاة إلى القبور أي يعني تصلي وأنت متجه إلى قبر، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا، وهكذا أيضا حديث وقد أعلى الأرض كلها مسجد إلا المقبر والحمام وغير ذلك من الأدلة. وعلى هذا فالصلاة إلى القبر باطلة. Kemudian berkata tentang haramnya salat mengarah kuburan, dan hasil dalam permasalahan tersebut bahwa salat mengarah kuburan adalah diharamkan secara mutlak, baik itu kuburan tersebut adalah secara mutlak. Apa setelahnya tadi? dengan dalil, baik itu kuburannya para nabi ataupun selainnya, dengan dalil sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha, janganlah kalian salat mengarah kepada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma sana'u. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum Yahudi dan juga Nasrani, yang dimana mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya? Masjid. Yang dimana Rasulullah memperingatkan, menjauhkan kita dari perkara yang mereka laksanakan. Dan juga dari hadis yang telah u'il, ada sedikit kelemahan di dalamnya. Apa hadis tersebut? Al-ard kulluha masjid illal maqabir illa al-maqbarah wal hammam. Tanah atau bumi ini seluruhnya adalah tempat untuk salat kecuali kuburan ataupun tempat-tempat mandi. Wa qad hasala fi katsir min al-masajid tajid anna al-qubur muhitah biha. وعلى هذا فكما تقدم فإن كان القبر إلى الأمام وأنت تصلي له فالصلاة باطلة. بقي إذا كانت القبور حواليه أي من المؤخرة أو بالجوانب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في هذا المسجد مكروهة. أما الأول فالصلاة في المسجد باطلة، أي نعم لا تصلي في هذا المسجد البتة. إذا كان هذا المسجد فيه قبور وأنت أو غيرك يتجهون إلى هذا القبر أو إلى القبور فلا تصلي في هذا المسجد لأن الصلاة باطلة. وأما إذا كانت القبور حواليه أو من المؤخرة فالصحيح أنه يكره الصلاة في هذا المسجد، لكن لا تبطل الصلاة، وأيضا قد يقال لا تحرم بل يكره. إذا كان هذا الجدار وراه مثلا قبور، فإن كان بين هذا الجدار والقبور طريق أو شيء حائل هذا إن شاء الله لا بأس، وإن كان ما فيش يعني مباشرة وراء الجدار فالصلاة في هذا صحيحة والله أعلم، لأن الآن قد حجز المسجد وأصبح يعني محجوزا، وكون القبر وراء المسجد من الخلف، وقد يكون أيضا فيه طريق أو شيء بين القبر والمسجد فالصلاة صحيحة. Pada zaman ini kita telah mendapatkan kebanyakan dari masjid-masjid kita di dalamnya ada kuburan, yaitu kuburan tersebut di dalam masjid tersebut. Maka salat di dalam masjid tersebut, yaitu apabila dia menghadap kepada kuburan tersebut, adalah batil, tidaklah sah. Adapun apabila kuburan tersebut ada di sekitar masjid itu, yaitu seperti di belakangnya atau di sampingnya, maka yang benar dalam ucapan para ahli ilmu dalam permasalahan ini adalah salat di dalamnya adalah makruh. Salat di dalamnya adalah makruh. Baik, kemudian Al-Akh bertanya, bagaimana kalau sebagian masjid kita mendapatkan bahwa di sana ada kuburan di depan masjid dihalangi oleh tembok? Syekh menjawab, apabila kuburan tersebut dihalangi oleh tembok atau ada jaraknya di antara tembok dan juga kuburan tersebut seperti jalanan, maka insyaallah tidak salat dalamnya tidaklah batil atau sah. Adapun apabila kuburan tersebut langsung tidak ada penghalang antaranya dan juga masjid tersebut, maka juga termasuk dalam perkara tersebut, yaitu batil, tidaklah sah. Adapun apabila kuburan tersebut di sampingnya atau di belakangnya, maka yang sahih dalam permasalahan adalah salat dalamnya adalah makruh dan juga tidaklah diharamkan atau salat di dalamnya adalah sahih, sah. أولا كما قال الصنعاني هذه المسألة دولية ما هي دليلية هذه دولية بمعنى أنها أن الذي وسع المسجد وجعل يعني المسجد محيط بالقبر هو قلاوون ملك من ملوك مصر فهي دولية وتعرف يعني الملوك لهم قوة أي نعم رب إذا أراد أن يهدم سيهدم رأسه ما في إلا يسلم بقي أن يعني أهل العلم أشاروا على ولاة الأمر في ذلك البلاد وجعلوا حوائط وجعلوا حواجز وجعلوا فواصل وجعلوا كذا فإن شاء الله الصلاة صحيحة نعم وإلا فتعرف يعني لما تكون المسألة ما هي عن علم ولا عن علماء ولا عن أدلة ولا عن براهين إنما هو كما يقال هذا فعلي وهذا يعني أمري فماذا ولهذا قال أهل العلم هكذا المسألة دولية لا دليلية لكن قد وفق الله سبحانه وتعالى أهل تلك البلاد ولاة أمورها حفظهم الله بأن جعلوا حوائط وهذا بإشارة باستشارة من العلماء جعلوا حوائط وجعلوا حواجز وجعلوا يعني فواصل وهكذا فإن شاء الله الصلاة صحيحة الأخ bertanya bagaimana dengan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah di dalamnya ada kuburannya Nabi? Maka Syekh menjawab, permasalahan ini sebagaimana diucapkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Sunani rahimahullahu taala, ini adalah permasalahan duali walaisa dalili, hakikat. Yaitu permasalahan kenegaraan. Permasalahan pemerintah bukan berdasarkan dengan dalil. Yang di mana yang pertama membuatnya adalah seorang raja dari yang disebut dengan Qalawun, seorang raja dari raja-raja Mesir. Yang di mana barang siapa yang hendak untuk menghancurkannya, maka dia akan menghancurkan kepalanya. Iya. Kita sebagaimana kita ucapkan bahwa ini adalah permasalahan bukan permasalahan dalil akan tetapi permasalahan kekuasaan pemerintahan. Dan juga dia melakukannya bukan berdasarkan dalil dan juga bukan bermusyawarah, melakukan musyawarah kepada ahlul ilm pada zaman tersebut. Dan tidak ada dalil sama sekali dan juga burhan yang menunjukkannya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada penghuni atau penduduk negeri tersebut yaitu Arab Saudi. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para pemerintahnya membangun di sekitar kuburannya Nabi SAW. Hawajis, penghalang-penghalang, tembok ataupun yang semisalnya agar terhindar dari perkara tersebut maka salat di dalam masjid tersebut adalah sahih, sah dan tidaklah batin. Ini ringkasannya. Baqiya kaifa naf'al biman hadha al-masjid ya'ni idha kanat fihi qubur kaifa naf'al bil-masjid idha kana fihi qubur dhakara بعض أهل العلم أن الأحق للأسبق وما فيما أذكره الآن عزي هذا إلى الإمام أحمد قال إن كان القبر قبل فالحق له يهدم المسجد وإن كان المسجد قبل فالحق له بمعنى أنه ينبش هذا القبر برفق وتوضع جميع العظام وما وجده في خرقة ثم يجعلها في مقابر المسلمين حتى يصف هذا المسجد من القبور ويصلى فيه. Kemudian di sana masih ada permasalahan yaitu bagaimana apabila dalam tentang kuburan yang terletak di dalam masjid. Maka hukum dalam permasalahan ini adalah siapa yang lebih dahulu maka hukumnya untuknya yaitu apabila kuburan tersebut lebih duluan dibandingkan masjid, yaitu keberadaan kuburan tersebut lebihlah dahulu dibandingkan masjid, maka hukumnya untuk untuk kuburan, yaitu masjid dirobohkan. Dan apabila sebaliknya masjid yang lebih dahulu kemudian barulah diletakkan kuburan, maka hukum tersebut untuk masjid, yaitu dengan digali kuburan tersebut dengan cara yang berhati-hati dimasukkan dalam kantongan dan dijadikan dan dikubur di perkuburan kaum muslimin agar salat di dalamnya sahih, sah. Ah, baik. Dan katanya beliau, yang saya ingat saya, ucapan ini diangkat kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga Imam Ibn Asbah. Baik, baqiya الأشياء التي تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك. جاء في حديث يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. ثم اختلف أهل العلم هل هذا القطع قطع بطلان أم قطع نقصان، والصواب أنه قطع بطلان. فلو أن الإنسان يصلي ومعه سترة ومر حمار، فهذا يقال قد قطع الصلاة فأعد الصلاة من أولها، وهكذا يقال في الكلب الأسود، ويقال أيضا في المرأة إذا بلغت سن المحيض، أما الطفلة فلا. Kemudian permasalahan berikutnya tentang apa saja yang membatalkan atau memutuskan salat seseorang. Datang dalam perkara tersebut hadis bahwa yabtulu aw yaqta'u salatu ahadikum al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Wanita yang memutus salat salah seorang di antara kalian adalah wanita, keledai dan juga anjing hitam. Dan sini ada khilaf antara para ulama apakah terpotongnya yang aslah yang terbaik atau terpotongnya secara butlan batilnya atau batilnya tidak sahnya salat tersebut. Yang sahih dalam permasalahan tersebut adalah batilnya, yaitu apabila contohnya seseorang sedang salat kemudian lewat keledai di hadapannya, maka salatnya harus diulangi dikarenakan salatnya batil, tidak sah. Bagi juga wanita, yaitu wanita yang telah sampai umur haid. Adapun seorang perempuan yang kecil, anak perempuan yang kecil, maka tidaklah memutuskan atau memotong salatnya. Bagi juga anjing yang hitam. Baqiya idza marrat al-mar'a min amam al-mar'ah. Hal yaqta' taqta' as-salah? Bima'na hal taqta' al-mar'a salat al-mar'ah? Alladhi yadhhar la. وإن كانت ارتكبت محرما لكن المسألة على بطلان صلاة، أي نعم. والدليل على ذلك أنها لا تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت من أمامها، قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم، فيه تقييد بالرجل والله أعلم، وفيه خلاف. Adapun apabila seorang wanita melewati seorang wanita yang sedang salat, apakah salat wanita tersebut batil, batal atau sah? Maka yang benar dalam pendapat ini adalah salatnya tidaklah batil, walaupun perempuan tersebut telah melanggar, melakukan suatu perkara dari perkara yang besar. Baik. Dan mereka beristidlal, mengambil landasan sabdanya Rasulullah SAW, yaqta'u salatar rajulil muslim, yang memutuskan salatnya seorang laki-laki yang muslim. Ya, seorang laki-laki yang muslim. Jadi apabila seorang wanita, maka tidaklah terputus. Dan dalam permasalahan ada khilaf dan rajih adalah yang kita sebutkan. Baqiya mimma taqaddam, law anna rajulan yusalli ila ghair sutrah, fa ayna mawdhu' at-tahrim? Ahli al-'ilm yaqulun mawdhu' at-tahrim mawdhu' sujudihi. Laka an tamur min amamihi. Lakin la tamur يعني بينه وبين موضع السجود، وكذلك أيضا موضع السجود هنا، وما عدا ذلك لا بأس، لأنه يعني كما هو الحاصل لكثير من المسلمين أنه يصلي إلى غير سترة، فإذا كان كذلك لا تمر بينه وبين موضع سجوده. Kemudian permasalahan berikutnya tentang seorang laki-laki atau seseorang yang salat sedangkan dia tidak mengambil sutrah. Di manakah perkara haram yang dilakukannya atau yang diharamkan untuk kita melewati di hadapannya? Maka kata beliau, diharamkan untuk kita melewatinya adalah di antaranya dan juga tempat sujudnya berserta tempat sujudnya. Dikarenakan kebanyakan dari kaum muslimin mereka salat tidak mengambil sutrah. Qala al-mu'allif rahimahullah an-niyyah. Ikhtalafa ahli al-'ilm hal an-niyyah syart am rukn? فمن جعل هذه النية داخل العبادة فقال ركن قال ركنا ومن جعلها خارج العبادة جعلها شرطا وعلى كل الشرط والركن كلاهما يبطل العمل فلا بد من النية لو أن إنسان قام وصلى إيش تريد قال أنا أصلي بس فصلى 4 ركعات فلما انتهى قال جعلها ظهرا بما أنه قد دخل وقت الظهر قالوا نعم قال خلص ظهر هل تجزئه الجواب لا إنما الأعمال بالنيات فلابد على المصلي أن يعين الصلاة بنيته الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كل الصلوات وهل هو الوتر أو مثلا الضحى أو مثلا سنة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لابد يعني من التعيين بالنية أي نعم فإن لم يعين فالصلاة عبارة لا تجزئ فهي تكون نافلة مطلقة أما أنه مثلا يعني دخل وصلى 2 ركعات ما عينها أنها سنة الظهر هل تجزئ عن سنة الظهر الجواب لا صلى 2 ركعات ولم يعينها لا فرض ولا نفل هكذا هل تجزئ عن سنة العصر أو المغرب أو العشاء لا لابد أن يعين بالنية والنية محلها القلب كما تقدم لابد من هذا. Kemudian beliau berkata tentang bab tentang niat. Di sini para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Di antara mereka ada yang menjadikannya rukun dan di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai syarat. Taib. Dan barang siapa yang menjadikannya dia sebagai rukun, maka seakan-akan dia adalah ibadah yang menyendiri. Dan barang siapa yang menjadikannya dia adalah syarat, maka dia juga dia adalah satu ibadah yang berkaitan dengan salat tersebut. Bagaimanapun keadaannya, maka niat adalah diharuskan dalam beribadah. Tidak bisa lepas, tidak bisa menyendiri. Yaitu apabila seseorang itu melakukan salat, kemudian dia tidak mentayin, menentukan niatnya, apakah itu salat untuk wajibnya atau sunnahnya, kemudian dia langsung salat 4 rakaat contohnya, dia ditanya, mau salat apa engkau? Katanya tidak, aku hanya mau salat. Begitu selesai salat 4 rakaat, ditanya kau salat apa? Dia melihat waktu, tak kala itu adalah waktu duhur, dia mengucapkan inilah salat duhur. Maka dikatakan, maka salat duhurnya tidaklah sah. Mengapa? Karena tidak berdasarkan dengan niat. Rasulullah bersabda, innamal a'mal bin niyah. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Berjuga dengan salat-salat sunnah. Barang siapa yang tidak meniatkannya, tidak menentukannya, bahwa ini adalah salat sunnah, baik itu qabliyah, ataupun ba'diyah, duhur, asar, maghrib, ataupun isya, ataupun subuh. Nah, maka dia tidak dihitung atau tidaklah dihitung untuk ibadah tersebut. Akan tapi dia hanya sekedar beribadah dengan salat sunnah yang mutlak. Maka niat dalam perkara tersebut adalah harus didatangkan. Baqiya hal lahu an yatalaffaz bihadihi niyyah. كما يشاهد من بعض العوام إذا أراد أن يصلي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء نويت أن أصلي فرض الظهر 4 ركعات مقتديا إماما أو مأموما من هذا الكلام هل له أن يتلفظ به؟ الجواب لا وهذا الفعل أي التلفظ به بدعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يعلم أنه تلفظ بالنية وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكذلك أيضا في لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الفعل محدث هذا الفعل بدعة فعلى المسلم أن ينوي والنية كما تقدم معنا بالأمس النية محلها القلب. Kemudian sebelumnya beliau menyebutkan bahwa yang namanya niat adalah dalam hati. Kemudian bagaimana permasalahan tentang bolehkah untuk orang tersebut melafadzkan niatnya, yaitu seperti mengucapkan untuk salat duhurnya, nawaitu an usalliya dhuhra arba'an muqtadiyan, ataupun semisal dari ucapan-ucapan tersebut, bahasa-bahasa tersebut, maka perkara tersebut adalah termasuk bid'ah, dikarenakan Rasul muhdats bid'ah, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan tidaklah ada satu dalil atau satu riwayat yang datang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelapatkan niatnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza fa huwa raddun. Barang siapa yang memperbaharui atau mengada-ngada dalam agama kami ini, maka perkara tersebut adalah tertolak dalam lafaz Muslim. Beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak terdiri dari agama kami ini, yaitu tidak dalam agama, maka ibadah tersebut adalah tertolak. Dari sini kita mengetahui bahwa talaffuz, melafadzkan niat adalah bid'ah muhdats. وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس. بعضهم ربما يصلي الى جنبك وربما اكثر من 5-6 مرات وتارة نويته وقليل كبر ورجع نويته وقليل كبر ونويته وهكذا. هذا من تلاعب الشيطان الرجيم. اولا لانهم لم يعملوا بالأدلة، إنما الأعمال بالنيات. حتى وصل بعض لبعضهم، يعني حتى في الغسل جاء رجل يسأل، ما أذكر، إماما من الأئمة، قال إني أكون على جنابة وأظني لو دخلت البحر واغتسلت وتنظفت وفعلت وفعلت نفسي ما تطمئن أن الماء قد وصل إلى البشرة، فكيف أفعل؟ قال أنت مجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق، فأنت في حكم المجنون. وجاء آخر قال إني أتوضأ وأخلل لحيتي وثم أخلل وأخلل حتى أني ما أطمئن أن الماء قد دخل إلى البشرة. قال أنصحك بنصيحة. قال ماذا؟ قال تنقعها من الليل، تجعل اللحية في ماء من الليل تبلها حتى تصبح تركبها، وبعد ذلك يحصل كل هذا. الآن الفتوى مثل هذه الآن الأشياء، هذا زجر. أي نعم، زجرا لهم. قال أنت مجنون. وذاك قال له نقعها من الليل، يعني اجعلها في ماء، اجعل يعني رأسك ولا لحيتك في ماء ونم، ما يأتي الصباح إلا وقد دخل البشر أكيد على هذا الفعل. فالإنسان لا يفتح باب الوساوس. أي نعم، باب الوساوس لا يفتحه لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الغسل. عندك قاعدة، حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا دخل أحدكم في الصلاة فأشكل عليه، فوجد في بطنه شيء فأشكل عليه، فلا يخرجن من المسجد. هذا أمر ويقاعدة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أي الضرطة، أو يجد ريحة، يشم رائحة ماذا الذي خرج. أي نعم، أو يجد ريحة. نعم، هذه قاعدة، أن الأصل بقاء الطهارة، ولا تلتفت إلى الشكوك والوساوس سواء في الصلاة أو كان في الطهارة، يعني الوضوء أو الأصل أو غير ذلك. فالأصل بقاء العبادة على ما هي عليه، ولا تخرج منها إلا بيقين. Dan syaitan telah banyak mempermainkan manusia, yaitu bisa saja engkau salat, kemudian salat di samping seseorang. Setelah dia bertakbir, dia kembali mengulanginya, nawaitu. Bertakbir lagi, dia ulangi nawaitu sampai 5 ataupun lebih. Ya. Dan ini juga termasuk dari usulah syaitan. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mengamalkan dalil, innamal a'mal binniyah, sesungguhnya amalan sesuai dengan niatnya. Baik. Dan juga ini bahkan dalam permasalahan mandi, kata beliau, yaitu saya tidak mengingatnya, itu seorang datang kepada seorang imam dari kalangan a'immah, datang bertanya tentang dia dalam keadaan janabah. Dia berkata, sungguh aku telah masuk menyelupkan diriku dalam lautan, membersihkannya, menggosoknya dan selainnya, tapi aku tuh masih belum merasa puas. apakah aku masih sudah suci ataukah belum? Imam tersebut menjawabnya, engkau adalah. Tumpul Abu Sunnah Abu Hazim. Engkau adalah orang yang gila, kata beliau. Engkau adalah orang gila, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, Rufi al-qalam an-salah, an-majunun hatta yastawfiq, hatta yafiq. Baik. Bahwa catatan amalan seseorang akan terangkat dari tiga golongan. Di antaranya adalah orang yang gila sampai dia sadar. Dan engkau adalah orang majnun. Kemudian juga dalam perkara yang lain tentang seseorang yang berwudu. Dia datang kepada seorang imam bertanya bahwa saya tidak merasa yakin. Saya telah masukkan menggosok-gosok meraba-raba yang jenggotku. Tiap aku tidak merasa yakin bahwa air telah meresap pada kulit-kulitnya. Akhirnya imam tersebut menjawab bahwa aku punya satu nasihat yang aku nasihatkan untukmu. Yaitu letakkanlah jenggotmu, cabut jenggotmu, letakkan di satu bejana yang penuh dengan air pada hari, malam harinya. Pada pagi harinya maka ambilnya, insya Allah sudah sampai pada kulitnya. Dan semua ini fatwa-fatwa yang seperti ini adalah zajran, teguran yang kuat bahwa untuk hendaknya seorang tidak mengikutkan dirinya terhadap iswah syaitan, bisikan-bisikan syaitan, ya, yang dimana perkara tersebut adalah perkara yang mengkhawatirkan dan seterusnya. خلاص قلنا بنشوف الاسئله الذي يهمه واعطي الاخ من الاسئله ولا قد كثرت ولا الوقت طال ولا كيف من الاسئله خلاص يعني شوف الذي اعطيه ناخذ حق هذا الليل او وقت العصر ما رايكم الا يكفي ان كان الاخوه يرون انفسهم متعبين لا يكلف الله نفسا الا وسعها نحن نقدر ان الانسان ربما مرة بعد مرة يسأم ويتعب ويرهق إذا ترون إلى هنا طيب إلى هنا حفظكم الله جزاكم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الله خيرا